Sejak engkau mendua, entah apa yang ku rasakan memandang perih menyimpan luka sampai pada saat ini. Sampai pada saat ini, aku memutuskan.